Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan dalil yang berikutnya tentang tahrimul uquq wa qati'atur rahim, haramnya durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan hubungan tali silaturrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala walladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nah walahum su'uddar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang quduna, yang membatalkan, naqadha, membatalkan, ahdallah, perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di mitsaqihi, dari setelahnya dia melakukan ikrar, ya, melakukan ikrar terhadap janji tersebut, lalu dia batalkan perjanjian tersebut. Perjanjian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَى. Dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk disambung. Yaitu disambung hubungan tali kekerabatan, tali silaturrahim. Lalu mereka ini memutuskannya. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Dan mereka pun melakukan kerusakan di muka bumi. Bikasratil ma'asi, dengan banyak melakukan kemaksiatan. Allah berfirman, orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala, yang setelahnya mereka ikrarkan perjanjian tersebut, lalu mereka memutuskan apa yang Allah larang, padahal itu perintah untuk disambung. Lalu mereka pun melakukan kerusakan di muka bumi dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ulaika lahumul la'na, bagi mereka, atau mereka, bagi mereka laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat yang jelek, ya. Su'ul aqibah, yaitu akibat yang jelek. Orang-orang yang di sana membatalkan perjanjian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya mereka mengikrarkan perjanjian tersebut, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. 6. Maka mereka yang disebutkan dalam ayat ini mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tardu wal ibad an rahmatillah. Orang-orang ini akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-syahid dalam ayat ini termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memutuskan hubungan tali kekerabatan, tali silaturahim. Dia akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfidh lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah kecuali hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian beribadah, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, walaupun mereka adalah malakul muqarrabun, malaikat-malaikat yang didekatkan, yaitu Jibril alaihissalam dan selainnya, ataupun nabiyun mursalun, nabi yang diutus, yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW, walaupun keadaannya seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mulia, maka Allah tidak ridha. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, apalagi di bawah mereka-mereka ini, apalagi hanya orang-orang soleh. Naam, apalagi hanya bebatuan, pepohonan, Naam, makhluk yang termulia pun Allah tidak ridha untuk manusia menyembahnya, manusia memintanya. Tetapi perintah untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah, beribadah, kecuali hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika mereka mencapai usia tua, apakah salah satunya ataupun keduanya. Ya, apakah ibu atau ayah atau ibu dan ayah, semuanya. Ya. Maka berbuat baiklah kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Ya, ketika mereka berusia tua, sudah lanjut usia, maka yang ada pada mereka adalah kelemahan, ya. Butuh bantuan, ya. Jalan sedikit sudah sakit kakinya. Duduk baru sebentar sudah sakit kakinya. Ngangkat beban, ya, baru sedikit sudah sakit, ya. Sudah mulai melemah kekuatannya, ya. Kulitnya sudah mulai keriput. Rambutnya sudah mulai memutih. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Mereka butuh bantuan kita, ya. Turun tangga, ya, sudah terasa sakit kakinya. Pergi ke warung, mungkin 100 meter, pulang pergi 200 meter, sudah capek. Ya. Apakah kita sebagai seorang anak, ya, tega melihat, ya, orang tua kita mengalaminya? Ya. Padahal dulu, ya, mereka adalah orang-orang yang berjasa terhadap diri kita. Mereka yang memberikan luapan kasih sayang kepada kita. Mengerahkan tenaga dan pikiran untuk kita. Lalu kita tega melihatnya dalam kondisi seperti itu, membiarkannya. Ya. Walaupun ketika kita tawarkan bantuan, ya, biar saya aja, enggak usah. Ya. Biar saya bantu, enggak usah. Demikian orang tua. Ya. Walaupun jawabannya seperti itu, kita harus paham. Ya. Bantu, ya, kedua orang tua kita. Iya, jangan engkau biarkan, ya, dia melakukannya sendiri dalam keadaan kita tahu, ya, ya, mereka itu tidak seperti dahulu ketika muda, ya, ketika mereka muda, ya, dalam keadaan syabab. Kebiasaannya mustaghnian an waladihi, ya. Ghalibnya mustaghnian an waladihi. Dia tidak butuh kepada anak-anaknya. Dia mampu untuk melakukannya sendiri. Ya, walaupun keringat bercucuran, ya. Tidak butuh bantuan anak-anaknya dulu ketika syabab, ya. Ketika muda. Kebiasaannya demikian, ya. Tapi, ya, ketika dalam keadaan tua, lanjut usia, ya, butuh pertolongan kita, ya, maka apa yang kita bisa lakukan, ya, kita lakukan. Ya. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Makanya janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, ya. Disebutkan oleh para ulama, kata uff ini kata yang kasar tetapi yang paling terendahnya. Ya, yang terendahnya itu tidak boleh, apalagi yang kasarnya lebih daripada itu. Ya. Nah, fala takul lahuma uff, jangan engkau ucapkan kepada keduanya dalam keadaan keduanya ini sudah lanjut usia. Ya. Naam, dengan ucapan yang kasar. Ya. Dulu ketika mereka muda, ya, apa kamu berani mengucapkan hal itu di hadapannya? Ya. Enggak ada yang berani seorang anak mengucapkan kasar kepada kedua orang tuanya ketika keduanya masih muda, ya. Naam. Tapi ketika tua, lanjut usia, ya, sudah lemah, ya. Naam. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff, jangan engkau ucapkan kepada keduanya dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya. Ucapan yang lembut, ya. Naam. Dan tidak meninggikan suara kita di hadapannya. Ya. Tidak memanggilnya dengan suara yang keras, yang tinggi. Ya. Tapi suara yang lembut, yang penuh dengan kehormatan. Ya. Wa qul lahuma wa la tanharhuma, dan jangan engkau cerca, bentak. Ya. Keduanya dengan nada yang tinggi. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tetapi ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyenangkan hati keduanya. Walaupun keadaan kita ini sedang susah, ya, ya, tapi kita tidak menceritakan kesusahan kita di hadapan keduanya. Ya. Enam. Dan ucapan-ucapan yang menghilangkan kesedihannya. Ya. Enam. Jangan kita tampakkan kesulitan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Enam. Ya, yang akan membuat sedihnya mereka. Tapi kita gembira, ya. Senyum, ya. Menghiburnya. Padahal kita sedang susah, ya. Nah, demikian, ya. Waghfir lahumā janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah, ya, kepada keduanya janahadzul, ya, sayap kerendahan, minar rahmah, dari kasih sayang. Ya. Rendahkan kepada keduanya, walaupun engkau berada di tempat kedudukan yang tinggi, tetap rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Ya. Walaupun engkau adalah orang yang lebih dari kedua orang tuamu, engkau adalah orang yang mampu dari kedua orang tuamu, ya, engkau adalah orang yang sukses, yang berhasil dibandingkan kedua orang tuamu, tetap Ya. Engkau turunkan, rendahkan sayap. Ya. Nah, sebagaimana tingginya burung terbang, lalu dia pun merendahkan kedua sayapnya. Ya. Nah, tadallul lahuma rahmatan bihima, sebagai kerendahanmu kepada keduanya, sebagai tanda kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah dan doakanlah untuk keduanya, rabbirhamhuma, ya Allah, kasihinilah mereka, sayangilah mereka, ya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah memeliharaku, ya, dari kecil, memberikan kasih sayang mereka kepadaku, maka berikanlah, ya, kasih sayang kepada keduanya. Doakanlah mereka, ya. Karena, ya, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita hitung, yang telah mereka berikan kepada diri kita. Ya. Kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, yang kita bisa hanya lakukan adalah berbuat baik, ya, berkata tutur yang sopan, menghormati keduanya, menyayangi keduanya, memberikan perhatian keduanya, yang menghibur keduanya, memasukkan kepada hatinya kegembiraan, dan selalu kita mendoakan, ya, kebaikan-kebaikan kepada keduanya. 6. Di sini, ya, menyebutkan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan haramnya al-uquq, haramnya kita durhaka kepada kedua orang tua kita. 6. Ya, sayangilah mereka, ya. Cintailah mereka, ya. 6. Dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Berikanlah yang terbaik, ya, untuk mereka dari hasil usaha kita, kemampuan kita, ya, dalam belajar, kemampuan kita, ya, dalam beramal soleh. 6. Agar mereka bahagia melihat, ya, 6, kita sebagai anak-anaknya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.